Nah, sebelum pada nak baca ayat kedua, mari kita tengok ni dulu sikit lah. Duk sedia nak baca pada minggu baru ni, tapi habis masa. Kita ambil masa boleh 10 minit, 15. Gapo ni? Ni ambil di dalam hadis Sahih Bukhari disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama dia Fathul Bari. Hak ni dia duduk dalam juzuk yang ke-14. Ya kita ni dia nuskah ke dia ni yang mari banyak belah, 7 belah kulit. Ni dalam juzuk yang ke-14 tu tak ada kiralah juzuk mana-mana pun tu ya kita yang ikut keadaan, kadang-kadang ubah cara tobok buat huruf besar, huruf kasar, jadi bawa jadi jilid banyak. Kadang-kadang tambah taklid buat jadi. Walau gana pentingnya bab nak cara dalam babud du'ai ba'da salat. Tu Imam Bukhari bila dia nak umari hadis tu dia buat tajuk dulu babus salat babud du'a ba'da salat. Belum pada dia mari babud du'a fis salat. Ini ba pada menyatakan berdoa di dalam sembahyang. Wa mari hadis. Lepas tu mari pula bab yang kedua, bab yang ketiga, ini ba pada menyatakan berdoa selepas sembahyang. Berdoa selepas sembahyang. Karena ada juga setengah-setengah saudara kita tu kadang-kadang sampai mentabak murih nak dia berdoa lepas sembahyang. Kadang-kadang lepas kita orang tak tahu ni kok angkut mana. Bacalah hadis hak turut kanak kita nak tu. Jadi jadi supa kata hak balik tak doa tu ada hadis, hak balik dok doa tak ada hadis gapo sekali. Lalu itulah kita orang tak tahu tinggal ngat turut semata-mata turut gitu. Baik kata ko mana pula ada muhai ko mana pula ada. Hambua. Jadi salah eboh. Ni dapat nyanyi kita orang awal ni. Habis tu nak jujur hak yang pahal tu baru tak apa. Hak dok buat dah kena dah, molek dah. Ha dia kata gini, ha ni jatuh jalan balah ni. Hak tu jalan balah tu capur mari boleh masuk jalan, tak ada selisih jalan sekali. Tapi dah kita royak tak kena jalan, bunyi kata hak dok buat mari tak kena. Ha tu jadi berasa tak kena hak dok buat, bukan tak kena kita. Orang tua aku dah ajar tak kena, tok guru aku tu tak kena buih naik pakon. Ai perasaan kita lah kenanya. Lelok. Punah dia dalam ke panggil. Benar sikit ya. Lalu tu kita kembali mari. Nah, supaya kita berdengar nanti. Selepas pada dia mari, babu doa fi salah. Bab cakap doa dalam semaya. Berapa tempat doa tempat di dalam semaya? Setelah dia mari hadir mari, dia kata, wa muhassilu ma sabata anhu minal mawadi'i allati kana yad'u fiha dakhilas salah sittatu mawadi'. Maknanya kesimpulan kutip-kutip daripada hadis dia kata ternyata bahawa tempat yang berdoa di dalam semaya belum nak kata doa lepas. Dalam semaya terdapat ni tempat. Mana we? Al-awwalu aqibat takbiratil ihram. Ha, bila kita takbir Allahu akbar semaya fardu asar. Nah, ha, situ tempat doa. Nah, tapi kita dah makruh dengan doa istiftah, doa iftitah. Nah, maka dia banyak doa-doa tapi hak walik kita dak bawa Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran sampai wajah tu. Pada di antara doa lain, Allahumma ba'id baini wa baina min khotayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nabi doa, ya Allah, kamu jauhkanlah aku antara aku dengan dosaku, minta jauh supaya masyriq dengan maghrib. Balik timur, balik barat, balik naik, balik jatuh. Sungai jauh tahu mana, mu pejauh aku dengan dosaku supaya tu. Tengok Nabi berdoa. Ketika mana tu? Ketikanya lepas takbiratul ihram. Nah, ini jari kita bawa deh. Doa ni jari kita bawa. Bahkan tak ingat kata tengah-tengah tu deh. Baiklah ada doa tu. Nanti dapat hadis. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotayaaya kama yunqqa tsaubul abyadu minad dana. Sepo dak baca doa banyak. Tu satu tepat di dalam semaya doa. Yang kedua, al-hadithu sani, tempat yang kedua. Itu sabit pada hadis Bukhari. Hadis Imam Bukhari Muslim riwayat daripada Abi Hurairah tentang Nabi berdoa lepas takbir ihram. Hadis yang kedua, tempat berdoa yang kedua iaitu pada i'tidal. Kita rakaat, sami Allahu liman hamidah. Di i'tidal tu sabit pada hadis di si Muslim riwayat annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika dia i'tidal tu doa apa? Allahumma tahhirni bis salji wal barad wal ma'il bari. Sami Allahu liman hamidah, kita ada buat Rabbana lakal hamd, nyak tu dia. Ha, tu dia. Banyak ada doa lagi di antara dia bawanya, ya Allah, kamu sucikanlah daku ni dengan air salji. Air embung hok turun mai beku himat. Ha, wal barak, air embung hok pasal beku di atas turun berat supaya dia batu. Dan ma'il bari, air sejuk. Kamu cuci aku ni dengan air sejuk. Ini semua balagh. Nah, ayat tu dua tempat Nabi berdoa di dalam semaya. Nah, kita pun ada dah Rabbana walakal ham. Kita pun Rabbana lakal ham. Itu dia. Nah, yang ketiga, fir ruku'i, dalam rokok tempat doa. Wa fihi hadis Aisyah radhiyallahu anha wa adalah Nabi SAW banyak duk baca dalam rokok dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ufili. Tapi kita tak ada dalam semai jemaah saat ni tu. Tak apalah, ingat taruh tempat nak gunung bila semai sunat, kerana tak ada berikir dengan orang lain. Dari pihak semai sunat, kadang meraja tahajud ke qiyamul lail, tak ada sakut dengan orang lain, doakanlah. Tapi dari kita jemaah ni, dia ada wajib kita makmum mutaba'ah imam, dia ada sengaja lama. Balik imam pun nak bina tahfiz, nak perengi ala pada. Balik kita makmum wajib turun imam, sebab tu tak ada nama hak lain tu. Sekadar ambil hak subhanallahi walhamdulillah kita tiga deh. Ni doa dia. Subhanallah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ufili. Maha suci engkau ya Tuhan, ya Allah, dengan puji engkau ampun olehmu bagi aku. Berapa dah tak ni? Lepas takbiratul ihram dan dalam rokok sujud, apa nama ni, ya tidak, tiga tempat dah. Ar-rabi'u, yang keempat, fi sujud, dalam sujud. Wa huwa aktsaru ma kana yad'u fi, dan dalam sujudlah paling banyak Nabi berdoa. Kadang-kadang hang Aisyah tengok Nabi dekat semaya tu tengah malam, Aisyah jaga tak ada Nabi tepi dia, bangun mata gagal dia semaya gelap, mata gagal nampak dekat hitam Nabi, dia dekat tengok. Nampak dia terhita je, dia tengok. Lama dia sujud. Aisyah mari. Mati apa Rasulullah. Sujud lama. Tak ada ni akak kepala tu suka tu mati dah apa. Munasabah katik Rasul mati dah sujud ni masa munasabah. Dah itu kan? Mati. Lalu Aisyah pun bangun. Gagal kapan temu jari. Dia tepuk atas jari dia. Dia gerak jari. Aisyah pun mari tidur tepat. Jadi ya. Tu dia. Lepas tu bawa Nabi sudah wisalat. Nah, no Aisyah munduk gagal cari pun. Munggu tak takut pergi rumah mak lain ke? Ya pasal orang mak ramai sejoi. Takut mu pergi gila lain ke mana? Jok ya Rasulullah, demi Allah bukan gitu. Ndak tak kala mau dak tengok Rasulullah dak sujud lama, gamak kau mati Rasulullah. Dah muka munasabah Rasul ni matilah sujud. Gamak kau gitu lalu tu gi dama dah gerak, tak ada apa. Bukan tak ada litah kau tu, Aisyah kata. Gitulah dia kata, ajar cara banyak di dalam sujud tu doa. Kalau kita semaya tengah malam gapo gak, dalam ada doa, ada dak sujud doa lah, cakap. Nak doa gapo ada kiralah. Tu berapa dah? Empat dah dalam semaya. Al-khamisu, yang kelima. Baina sajdatain. Di antara dua sujud, mana dalam duduk antara dua sujud. Waktu kita dah berdoa dah Rabbi ufli warhamni tu. Jalan dah tu. Allahumma ufli. As-sadisu, yang keenam, fit tasyahudi, di dalam tasyahud, dalam tahiyat, yakni di akhir tahiyat lepas dah kamal solat gapo itu ini, boleh doa. Hak ni kalau kita sembang doa pun tak ada masalah. Tak mari salat pun dia apa nama, boleh saja nak doa apa yang kena. Tak mesti turut takmir, kerana takmir wisalah terpecah daripada jemaah, maka boleh dia nak doa panjang sama tarawih tu pun, kok wisalah tak ada apa. Tu tepat doa. Dia panggil akhir sembahyang. Duburus solah mana akhir sembahyang. Lima tempat tu. Lepas tu dia kira-kira dia periksa lagi, syekh kita ni kata dapat ti ada lagi weh. Wa kana aidan, ada juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yad'u fil qunut, dia berdoa dalam qunut. Ada setempat lagi. Pasal ni doa dalam i'tidal. Dalam qunut ada setempat lagi. Jadi tujuhlah pula dah. Dalam qunut dia berdoa. Lepas qunut pun tak ada ayat qunut pun sini. Qunut subuh, qunut witir. Dia dua situ. Apa atas kau yang mengatakan sahabat sunat subuh? Benar, kunut subuh, kunut witir. Atas kau yang kata kunut subuh tu dinasahkan. Kunut subuh tu dinasah. Hanya kunut witir. Itu khilaf korak tu dia panggil. mazhab lain, setengah mazhab dia kata kunut subuh tu Nabi baca dah sebulan bila turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi sampai akhir Nabi berhenti. Mana kunut tu dinasahkan. Nabi baca sungguh tapi berhenti. Maka balik Syafi'i kata hak berhenti tu kunut nazilah. Hak Nabi baca tiap-tiap pas zuhur sembahyang asar, zuhur asar mengarik isya subuh lima je sembahyang belaka. Dia baca kunut belaka. Manakala turun ayat tu Nabi berhenti daripada lahir daripada ayat tu, maka Nabi berhenti baca kunut. Hak berhentinya ngarik isya zuhur asar ngarik isya. Ada hak subuh Nabi baca sampai mati. Jadi kot tu. Jadi kekal hak kita dalam mazhab Syafi'i dia bawa kunut. Sebab riwayat kata bapa mati, hak nasah buku nun. Kenapa? Karena Nabi baca kunut nak marah dan sedih atas dia mau bunuh puak-puak kori 70 orang. Dia mau main minta tok guru suruh pergi mengajar. Ya tadi mula tanya orang, dia mau nanti serai tengah jalan mati. Tinggal sore lari lepas kulit oyak Rasulullah. Marah Rasulullah dia mau minta maaf silap gini-gini. Dia wampai dia modak. Silah ha, Rasulullah pemaaf. Rasulullah sifat pemaaf. Dia moyak gitu tak apa selalu ya sifat dia. Degak dia mau minta berada di kampung kami tak ada guru nak mengajar. Mintalah hatta guru-guru Quran guru. Nabi hatta 70 orang qira. Gi, bila gi dak kampung ada hak ganah nyelikung serai habis mati. Siapa beritahu Nabi sedih atau Nabi berdoa? Berdoa minta itu hal balok. Tapi des bulan tu hab tu ayat. Hei Muhammad, bukan kerjamu. Buku dok minta gini ni bukan kerjamu. Tahu apa Tuhan nak terima taubat dengan Tuhan taufik. Ataupun kalau dia tu mati dia tak taubat Tuhan akan menyiksa. Ha ni ha Tuhan masa dok ganggu Nabi punya. Ha ni radak orang atas saya jangan awak mudah. Tak sikit gak. Ya Allah minta hujan ni. Jangan kita radak orang atas ni jangan. Orang bawah tak apa badannya dia. Yang nak tak leh. Ha tengok tu. Bo tak kalau turun ayat tu Nabi berhenti. Maka hak berhenti mana? Kunuk doa minta binasa atas puak yang bunuh qura tadi. Ada pun kunuk subuh Nabi bawa siapa mati. Ini mazhab Syafi'i duduk situ. Sebab kita duduk kunuk dah ni. Apa tu kada mata saya kunuk juga. Janganlah berhenti lagi dulu. Kadang-kadang jadi hola tarik. Kamu tu sebab berat tu. Nah, dia ada berhenti situ nah. Berapa dah? 7. Yang ke-8 ada soal lagi. Wa fi halil qiraati iza marra bi ayati rahmah sa'ala. Ha tengok. Nabi bila dia baca Quran. Baca Quran, temu tempat ayat cakap doa ayat rahmah. Ya, beradu doa minta rahmah. Sambung baca Quran pula. Baca Quran wa iza marra bi ayati azab. Bila doa ayat azab, ayat cakap azab. Dia beradu minta berlindung wa iazabilah min zalik. Auzubillah. Pasti sambung baca Quran. Ha, jadi ketika cakap apa dia doa. Mana? Dalam semayan. Hodok kecek dalam semayan. Ha, itu dia. Habis itu. Ha, lepas tu babu du'a ba'da salat. Ha, ini bab cakap doa lepas semayan pula. Ha, ni tengah ada bergaduh dah. Doa lepas semayan, doa kedak, mudah doa mana Nabi tak doa. Ha, sorang-sorang aku Nabi tak doa. Lalu tu Imam Bukhari buat tajuk lalu dah. Babu du'a ba'da salat ayil maktubah. Ha, itu tafsir Ibn Hajar tafsir. Ini bab pada menyatakan berdoa lepas sembahyang. Ya wa tajuk itulah dah Imam Bukhari lagi takdir dia. Lepas tu Al-Hafiz ni katakan wa fi hadhihi tarjamah kepala tajuk yang kata bab cara berdoa lepas sembahyang raddun ini nak rad nak tolak ala man za'ama. Atau orang yang sengka kata anna du'a ba'da salah la yushra'u. Ada orang dok kata doa lepas sembahyang tak dituntut, tak disyarak sekali. Maka ni tengok Imam Bukhari wa babu du'a ba'da salah. Pakai nak rah orang kata tak ada suruh doa lepas sembahyang. Ha, itu dia. Bapa dia kata tak disuruh doa lepas sembahyang, mutamassikan bil hadis allazi akhrajahu Muslim. Ada semati. Kerana dia berpegang dengan hadis yang telah mengeluarkan oleh Imam Muslim dari kitab sahihnya, gu kitab ni lah. Riwayat daripada riwayat Abdullah bin Haris an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah riwayat kata adalah Nabi SAW kana iza sallam apabila dia beri salat la yasbutu dia tak duduk tetap di tempat semaya illa qadra ma yaqulu Malaikat sekadar baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram anabi. Maka zahir hadis ni, zahir hadis riwayat. Zahir hadis nampak kepada kita tak berdoa, sebab Aisyah riwayat kata adalah nabi bila dia beri salat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, dia tidak duduk di tempat sembahyang, malaikat qada Allahumma antas salam wa minkas salam astaghfirullahal azim apa sikit bangun ki. Mana tempat dia berdoa? Zuhailah kata tak ada doa lah. Ha, dia pergi dengan hadis tu. Maka syekh kita Ibnu Hajar tua apa terbari ni dia katakan wal jawab. Wal jawab daripada pegangan mereka tu annal murada bin nafyil mazkuri, bahawasa dikehendaki dengan hak nafi tersebut mana tak duduk malaikat qada baca Allahumma anta salam mana mata bangun gi tadi. Arti tak ada doa lah pasal. Oh, hak nafi yang tersebut tu nafyus timrarihi jalisan ala hayatihi qabla salam illa biqadri ma zukira. Hari mula insyaallah nabi dia tidak duduk tetap malaikat qada Allahumma anta salam. Yani maknanya hak nabi tu nabi nabi duduk berpanjangnya duduk atas kelakuan tu sebelum lepas panas sebelum salam. Bukan kita dalam baca tahiyat duk rupa apa? Rupa tawarruk. Nah, rupa tahiyat akhir tu, duk rupalah tu. Sudah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Duk dengan rupa tu lagi tu, tak ada ubah lagi kaki-kaki pun. Ha, qada tu, lepas tu baru dia ubah. Bukan kata hadis tu menunjuk tak bangun kita ada berdoa. Dak. Lepas pada wisalah tu, dia tak duduk, mereka qada Allahumma anta salam. Astagfirullah, halangnya riwayat lain pula. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Riwayat lain pula. Allahumma anta salam. Ha, riwayat ni. Sudah. Tak duduk. Malaikat qada tu. Yang duduk atas kelakuan tahiyat tu qada tu patut ubah paling hendak kepada sahabat. Ha, gitu lah. Bukan kata, pah bangun di pah tak ada berdoa. Namik di hadis tu wak dalil tak berdoa. Tak boleh. Ha, tu dia. Faqad sabatah dengan dalil adalah hadis lain pula. Riwayat kata, kana nabi idza shalla, apabila dia selesai daripada solat, qaqbala ala ashabihi, dia berhadap di atas sahabat. Ha, tu dalil kata bukan bangun di selalu berhadap atas sahabat. Qala binul fayuhmalu ma warada minad du'a ba'da solat, maka ditanggunglah hadis hak datang waris daripada berdoa lepas sembahyang, tanggungnya ala annahu kana yaquluhu ba'da an yuqbila biwajhihi ala ashabihi. Tanggung atas hak duk wirid lepas daripada yang paling. Lepas pada yang paling lagi. Ha, hak tu hak duk doa lepas dah paling tu. Ha, tu dia tipu gitu. Ha, sabit ni lah nak ayat kena weh. Ha, paling nak pahanya, wikinya. Kata hak orang tua kita dah ajar kita lepas maya aja bawa wirid. Lepas wirid aja berdoa, sudah berdoa, maya sunat. Ha, lepas tu kak, ha, tak apalah. Dia ajar nak pergi kita lekat. Jadi amalan kita. Itu kena dah. Ada apa-apa dah. Terhengar-hengarnya, bila kita belum ngaji dengan cara berkitab, kita tak tahu di mana tempat dia ambil. Dan kalau dia royak situ-sini pun kita tak pandang nak kita tengok. Pakai dia ajar so kita bawa. Hengar setengah-setengah guru tu, dia ajar anak murid dia dengan buat jadi unel-unel. Ha? Lepas semayak, tak benar turun. Ha, dia buat jadi unai-unai gitu. Apa nak lekat kita? Kan? Lepas semaya satu, kena jemaah. Siapa tak jemaah, kalau tak uzur, biar-biar. Ha, bila sudah semaya dah, jangan turun selalu. Kena wirid dulu. Lepas doa, baru boleh turun. Timur kita bergelisah lah weh. Hak pesedak sudah pak beruh. Pak turun selalu. Lepas bila turun, tak boleh turun. Kena lepas wirid. Lepas wirid panjang, bergelisah lah ceritanya. Ha, uzur tak apa. Ha, buat uzur. Lepas kena tiga kali, tak kena ada uzur semua. Tak rupa. Nak. Macam perut semua kan. No ni. Gitu tak? Ha, jadi nak ajak anak tu, dia nak ajar kita lekat tu. Bila kita lekat dah, lepas tu kita tak boleh nak ajar dia tu gitu tu. Dengan cara kita, dengan cara apa, tak tahu lagi di mana tempat, tak tahu. Mari dia rakyat tu, nabi tak doa, nabi tak doa wirid. Haa, sudah tak kena. Haa, ni tempat jadi. Bila bos tengok, kena dah tu rakyat gitu, kita dah bawa. Tak ada apa-apa, klik semula lah. Tak ada apa, tak ada masalah apa. Haa, gitu. Nah, ini pedah. Jadi, itulah dia. Lepas tu dia mari perkata Ibnul Qayyim. Qala Ibnul Qayyim dalam kitab nama Al-Hudan Nabawi, nama kitab Ibnul Qayyim tu, dalam kitab dia tu. Eh saya deh, nampaknya masa kita ni untuk nak ada kitab yang kedua tu, hak ni kita sambung sekali lagi insya-Allah. Ha, ya ke panjang juga tu dekat dengan semuka dok kecek han, tapi kesimpulannya beratur dulu. Insya-Allah kita sambung minggu depan nak doa hari pada nakah hak perkataan Ibnul Qayyim dari kitab Al-Hudan Nawawi dan ditakrir oleh syekh kita ni sebagai sambung di atas tu. Ha, tu dulu. Supaya kita nak ambil kitab yang kedua.